Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-ayah. Ayat meniku nerangake kawontenanipun kitab suci Al-Qur'an. Inna hadzal Qur'ana saktemene iki Al-Qur'an. Al-Qur'an menika kitab suci ing antawisipun 101 kitab suci ingkang mandhap saking langit. Allah nurunake kitab suci wonten 101. Sedaya kitab suci ingkang temurun saking langit menika ngrupakake bendelan. Kados kitab-kitab sing sampun dibendeli niku. Namung Quran sing temurune mboten ngrupakake bendelan tapi per ayat disampaikake dening malaikat Jibril saking ngarsane Allah dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangsur-angsur kadang gangsal ayat kaya temurune Iqra. Niku gangsal ayat wonten kadang-kadang sak surat, kalih surat. Ngantos kinten-kinten 23 tahun. Niku sing temurun berangsur-angsur. Neng wonten malih Al-Quran ingkang temurun utuh 30 juz. Niku temurune Al-Qur'an nalika malaikat Jibril didhawuhi Gusti Allah kon nulis Al-Qur'an. Malaikat Jibril dawuhi dhateng malaikat Safaroh. Safaroh sin farot tabundel Safaroh. Safaroh niku malaikat juru tulis. Malaikat juru tulis didhawuhi malaikat Jibril kan nulis Al-Qur'an 30 juz. Niki sakderenge Al-Qur'an temurun dhateng Kanjeng Nabi. Al-Qur'an niku tengene kitab, tengene Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz, lauh niku maknane papan. Mahfud ingkang direksa. Dirani Loh Mahfud. Tengene Quran surat Al-Buruj. Bal huwa Quranum Majid fi Lauhim Mahfud. Quran kang agung kacatat nongane Loh Mahfud. Loh Mahfud niku panggenane teng dhuwur langit sabitu. Teng mriku pun wonten tulisan Al-Qur'an 30 juz. Lajeng malaikat Safaroh didikte, didikte ku nek cara Arab diimla. Didikte malaikat Jibril kan nulis Quran nganti 30 juz. Badhe rampung Quran sing tulisane malaikat Safaroh atas dikte malaikat Jibril diandhapake tengene langit sab setunggal. manggene nak ana gedung sing jenengane Baitul Izzah. Baiyata alif lam ain za tasdid tabundel Baitul Izzah. Dadi langit sab setunggal ana gedung sing jenengane Baitul Izzah. Lah Quran 30 juz dideleh wonten Baitul Izzah. Dadi ana Quran sing utuh tengene Lauhil Mahfud wonten nomor 2 tengene Baitul Izzah. Terus nomor 3 sing temurun nak dunya berangsur-angsur. Keterangan Quran. Ya. Mulai Iqra nganti alamal insana malam ya'lam. Niku sing sepisan temurun. Ngantos berangsur-angsur kinten-kinten tigang dosa jus. Niku berangsur ngantos til kira-kira 23 tahun. Lah Quran nalika niku dereng kumpul sak mushaf. Dereng kumpul sak mushaf. Niki kronis mesisan nerangake nuzule Quran. Dereng 30 juz sak mushaf. Tapi ting cerendel-cerendel ana 5 ayat, ana sak juz, ana sak ayat, ana setengah ayat ana. Ditulis para sahabat termasuk Katibul Wahyi, penulis wahyu namanya Zaid bin Sabit. Kadang ditulis dengan selo, tembok, kadang-kadang teng kulit-kulit lulang unta, lulang sapi ditulis ting grandul-grandul. Ngantos Kanjeng Nabi wafat. Kanjeng Nabi wafat dereng ngantos wonten Quran sing utuh. Abu Bakar dados khalifah. Abu Bakar dados khalifah niku namung kalih tahun 3 bulan. Namung sekedhap. Para sahabat sowan dengan Abu Bakar sebab bakdo peristiwa perang ngelawan kaum sing do murtad-murtad. Wonten ing pertempuran senajan para sahabat menang, tapi sing gugur nang oleh pertempuran ngantos ewon. Sing apal Quran utuh sing wafat wonten 700. Niki nalika perang lawan murtadin. Abote sanggane Abu Bakar nalika dadi khalifah. Dadi khalifah pertama ngadepi wong-wong sing do murtad. Korban para hafid ono 700. Para sahabat sowan dengan Abu Bakar nyuwun. Kersa Abu Bakar bentuk tim penulis Al-Quran. Supados Quran sing grandul-grandul nganti pirang-pirang ki bisa utuh. Katulis nek oleh satu mushaf. Sementara jawaban Abu Bakar Siddiq, aku rawani dawuhi sira kabeh, aku mbokon bentuk tim penulis Quran, aku rawani. Para sahabat matur, napa sebabe kok ora wani? Rasulullah ora tau dawuhi aku. Aku kuatir nek penghimpun Al-Qur'an iki termasuk bid'ah dolalah. Aku kuatir. Wong aku ora tau didhawuhi. Krungu jawaban Abu Bakar sing kaya ngono Sayyidina Umar langsung maju. Iki keberaniane Sayyidina Umar. Maju. Khalifah. Menawi jenengan boten kersa dawuhi bentuk tim dengan alasan Rasulullah orang dawuhi jenengan kuatir termasuk bid'ah dolalah wa kulla dolalatin finnar, menawi menika ingkang panjenengan raos amprat, Umar sing tanggung jawab. Iki hebat Sayyidina Umar. Mangke tengene ngarsane Allah sing tanggung jawab kula. Nek mlebet neraka kula sing teng neraka. Abu Bakar bebas. Ning kula sun Abu Bakar bentuk tim. Sayyidina Umar. Mulane cocok kali syahadah jeneng Nabi ana Madinatus Syaja'ah wa Umaru babuha. Aku godange keberanian Umar pintune. Nah, jadi wong sing paling berani badane Rasulullah Umar. Niki soalnya kebenaran. Kok Quran ora tertulis 30 juz sama sandung wong keri-keri kados kula jenengan ngajine piye? Niki. Keberani Sayyidina Umar, sareng Sayyidina Umar bertanggung jawab, Abu Bakar lajeng dawuhi bentuk tim para sahabat pimpinane Katibul Wahyi Zaid bin Sabit. Arteng grandul-grandul kumpul ke kabeh. Kadang-kadang leng golek niku ngliwati pertempuran nglawan wong kafir-kafir, mergo Quran iku mau nang ngene omahe wong Islam sing kekepung wong kafir, laren perang bareng. Niki abote para sahabat nulungi datang para tabi'in kula jenengan ngenali penghimpun Al-Qur'an. Bayangke mendah neo ganjarane. Sida terkumpul 30 juz sak mushaf tulisan tangan. Tulisan tangan. Ceritane Quran mau tulisane khat kufi. Khat kufi. Mboten wonten tasdid, mboten wonten titik. Jadi ha, jim, kha padha. Nun, ba, ta, sa padha. Ora ana bedane. Ini Quran sing pertama kali tulisan tangan. Mboten enten harokate. Nih. Selajeng nembe rampung badhe titas Abu Bakar wafat. Dadi nalika jaman Abu Bakar Quran sampun kacatet katulis satu mushaf ning dereng pentashehan. Khalifah gantos Sayyidina Umar bin Khattab. Quran wonten ing pangkuan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar dados khalifah. Sedasa taun punjul 6 bulan. Perlu dimengertosi khalifah niku mesti lanang. Mboten enten khalifah wedok. Lan khalifah niku mboten enten wakile. Ya khalifah mboten mawon. Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali, mboten enten Khalifah Fatimah, mboten enten. Jadi khalifah mesti lanang. Lan mboten enten wakil. Wakil khalifah mboten enten. Ini khalifah. Iki aturan Islam. Selami sedasa taun punjul 6 bulan, cara saiki dengan cara kutus 10 tahun setengah. Sayyidina Umar ora sempat nilii Quran. Sebab katae pemberontak-pemberontak teng daerah-daerah perlu nyelametake keutuhan umat Islam. Jadi sedoso tahun setengah niku dingge nentremake kawontenane masyarakat sehingga mboten sempat nilai Quran ngantos wafat. Ganti Khalifah Utsman, para sahabat nyempatke dhewe sowan supaya dianakno badan pentaskeh. Badan pentaskeh Al-Qur'an. Pimpinannya tetap Katibul Wahyi Zaid bin Sabit. Lajeng dipun taskeh. Ya wonten kekeliruan-kekeliruan kalimat sing mesine najatan, keliru najatan, tadi keliru. Senajan buatan enten titik-titik, eneng sahabat pun apal. Wonten kekeliruan kalimat diwai. Akhirnya bado petasehan, terus ditulis, ditanda tangani Sayyidina Utsman sebagai presiden, sebagai khalifah. Mulane mushafe diarani mushaful imam. Imam maknanya presiden. Mushaful imam. Lah khote tulisannya diarani khot Utsmani. Tegese khot Utsmani khot tulisannya para sahabat sing disahke presiden Utsman. Nah, sing tuk nama Sayyidina Utsman khot Utsmani. Nalika niku Quran sak donya nembe wonten gangsal. Wonten gangsal iji. Qurane tanpa harokat, tanpa titik. Nah, gangsal iji niku didokok teng Madinah setunggal wonten ing pangkuane Sayyidina Utsman. Wonten Mekah, wonten Basrah, tiga nomor sekawan tengene Syam. Nomor gangsal tengene Kufah. Saktunya nembe wonten gangsal. Lho niku delalah. Barokai Al-Qur'an, daerah sing ditempati Al-Qur'an muncul korik-korik internasional. Sing diarani Qurra Sab'at. Qurra Sab'at iku korik pitu. Qari' pitu niku namine setunggal Nafek, nomor Ibnu Katsir, telu Abu Ammar, empat Ibnu Amir, lima Asim, enam Hamzah, pitu Ali Kisai. Ya. Niki sing Imam Nafek, Qari'ul Madinah. Qari' saking Madinah. Sing Mekah, Ibnu Katsir. Basrah, Abu Ammar. Syam Ibnu Amir. Terus sing Kufah ana telu, Asim, Hamzah, Ali Kisai. Arene kori pitu ning arane Qurra Sab'at. Nah, Imam pitu. Nah. Niki zaman tabi'in. Zaman tabi'in. Niku sebab barokah Al-Qur'an. Lajeng para sahabat-sahabat zaman Sayyidina Utsman didawuhi, kowe rene dereng enten cetakan Quran. Kowe nek nulis Quran supaya nulis kaya tulisan Quran sing wis ana. Dadi sahabat-sahabat do nurun sing kepengin duwe nurun. Nah, mulai ana Quran ditulis nganggo titik-titik, nganggo tasdid, nganggo tanda mat lan liya-liyane. Niku zaman tabi'in. Zaman tabi'in nalika Khalifah Yazid bin Muawiyah. Namine sing dawuh Jenderal Hajjat bin Yusuf As-Saqafi. Jenderal Hajjat bin Yusuf As-Saqafi. Niki dawuhi dhateng para ahli Quran supaya Quran diwehi titik-titik, diwehi harokat supaya wong-wong do maca gampang. Dadi zaman sahabat dereng enten Quran nganggo harokat. Lah mulai ana cetakan Al-Qur'an. Al-Qur'an dicetak. Niku taun 1694 miladiah. 1694 miladiah. Cetakan pertama nangone Hamburg, ibu kota provinsi Jerman. Niku. Jadi sebenarnya wisana 300 tahun punjul. Carane tahun miladi saniki 2000 sekawan sampan sudo. Niki 2000 sekawan sampan sudo 1690 sekawan. Jadi kira-kira lakek 308 tahun. Niku cetakan Quran pertama Jerman. Lha sakniki cetakan pun patah. Menara Kudus, Doha Putra, Cirebon, yang Mekah ta. Nah, niki kula perlu terangake mesisan. Sistem tulisan benten-benten. Nek sing Saudi Arabia, para jamaah haji sok menawi kondur diparingi Quran. Niku lafal Allah nek nulis ala alife mboten ngatek, mboten harokat ngatek. Harokate miring sithik. Allah billah ya. Niku miring sithik lillahi. Dadi mboten ngatek. Niku sok kata sing do takon. Kula jawab niku sistem. Sistem itu cara menulis. Jadi buatan apa-apa. Ini aku buatan keliru. Buatan. Hari aku juga nganggu khat Usmani. Ini nganggu khat Usmani malah orang ada harokate. Ini orang ada harokate aku tidak bisa moco. Aku melingon. Ini. Jadi sing khat Usmani buatan ada harokate malah. Ini kadang-kadang ada yang gegeng kudu nganggu khat Usmani. Ini ada khat Usmani malah tidak usah harokatan, tidak usah dititik. Jadi hijaj ngono le maca khihah ngono ku iso. Niku. Malah rame. Niki. Mulane nalika wonten muktamar NU teng Semarang nembe mawon taun 79. Nembe pinten taun niku? Selangkung taun napa. 79. Niki 2004 dadi bangsa selawe taun. Kula teko. Wonten pertanyaan. Bagaimana hukumnya menulis Al-Qur'an dengan huruf Latin atau Braille? Braille itu tulisan kanggo wong buta-buta niku. Pertanyaane, bagaimana hukumnya menulis Al-Qur'an dengan huruf Latin, Braille dan selain-lain sebagainya? Nalika pertanyaan niku rada kawat sing ngambil bicara wonten Pak Kiai 79 79 kuwi ambil bicara kabeh sing 38 nerepak sing 38 netepake haram haram ya kula piambakan nalika kenging. Nah, aku menakon. Kalau senang kata ni, senang. Kena ini haram. Aku ni kenging. Ngono lagi. Nanti pokoknya berbeda ni. Kalau senang berbeda. Kalau mboten wedi dung. Wong siji musuh 78 mboten. Mangke sing ngate kan siji musuh 78 ngate kabeh kan mboten kan siji. Dadi one by one satu lawan satu. Nah. Adu argumentasi ngene. Adu dem. Menawi menulis Al-Quran dengan huruf Latin diperbolehkan. Saya khawatir nanti ada orang membaca Al-Quran bisa juga walad delolin. Wonge medun. Kula munggah tenan. Kami sangat heran atas argumentasi yang diajukan oleh bapak kita tadi. Masalahnya bukan masalah membaca. Substansinya ini masalah menulis, bukan membaca. Sekalipun tulisannya Arab, kalau bacanya salah tetap salah. Seperti Hama Asako, itu salah baca, bukan salah tulis. Mestinya Hamim Ain Sin Qaf. Kalau dibaca Hama Asako, bukan salah tulis, salah baca. Jadi masalahnya menulisnya boleh, membacanya tidak boleh. Apa ada dalilnya? Ada. Dalam Bujairomi Khatib, Tazuzu kitabatuhu bi ghairil arabiyati la kiro'atuhu. Oleh nulis Al-Quran dengan huruf selain Arab. Tidak boleh nek membaca. Jadi bacanya kudu walau mulin. Bacanya kudu ngono. Lasing muni haram nganggo dasar Qauli Ibnu Hajar. Keterangan tengene Fathal Mu'in plus Iana. Keterangan sing halal nangone Bajermi Khatib. Nah niku. Rame niku. Nah, akhirnya putusan bagaimana hukumnya menulis Al-Qur'an dengan huruf Latin, Braille dan sebagainya, jawabe khilaf. Menurut Ibnu Hajar haram, menurut Muhammad Romli boleh lah. Nek kita, tapi akhirnya sing manfaat malah sing ana tulisan Latin. Wong sing gak tahu maca Arab, bacane ana Latin sithik-sithik do sregep ngaji Quran. Niki ana manfaat niku. Niki menane Quran ngeten iki angel. Nah. Maka saya akan dilajengake sana sebentar. Niki diwaca maka tidak barbar mana. Kalau mengata niki zaman lurut teng tafsir bunyi-bunyi ni buat nen dan buat mau ngapalan dek. Apalan dek cilek ni. Inna hadzal Qur'ana sata meniki Al Qur'an. Yahdi ikunudiake apa Qur'an lilati marang torikoh dalan. Iya kang utawi lati akwamu kuluh lurus jejek. Dadi meluru dalan sing lurus. Quran iki nuduhake ning ngene dalan sing lurus. Mingono ntok ning Quran. Dalan sing lurus ku apa? Dalan sing lurus garis sing lurus garis yang mempertemukan antara dua titik. Nek ana titik lurus terus garis mesti lurus. Jadi garis yang lurus lilati hiya aqwam. Garis yang mempertemukan antara dua titik. Yang dimaksud dua titik antara hamba dan Tuhan. Kawula kepengin selamat kudu menuju rengene Tuhan. Pasti selamat, pasti. Dalan menuju rengene Tuhan. Niku sing dimaksud dalan sing diridani dening Gusti Allah. Angger ana manusa urip nang donya, mlakune nang ngene dalan sing diridani Allah, pasti selamat, pasti selamat. Aja insyaallah, pasti selamat. Lillatihi aqwam. La Qur'an ku nuduhake ning kono iku. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim dalan sing lurus yaiku dalane wong-wong sing panjenengan paringi kenikmatan sapa iku ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Surat An-Nisa juz gangsal. Niki nafsiri as-siratal siratal ladzina an'amta alaihim. Wong sing diparingi kenikmatan dening Allah sapa nabi rasul. para siddiqin, para sahabat, wasyuhada, para pejuang, wassolihin, wong sing soleh-soleh lakirne. Ta'rifi soleh al-qa'imu bihukukillah wa hukukil adamiyin. Pelanggarane wong soleh. Al-qa'imu yaiku wong sing netepi bihukukillahi hal-hal ingkang sangkut paut langsung Allah. Wa hukukil adami hal-hal ingkang sesangkut dan sesami kesah. Kudarane wong soleh. Urusan kali Allah beres. Urukan kali hak Adam beres. Iki wong soleh. Jadi anggur wong ngikuti dalane wong soleh-soleh mesti selamat. Nah wong soleh-soleh sing netepi dawuh perintah, nyingkiri dawuh larangan. Mulane nganut Quran iku ana sing langsung. Sing wong sing wis iso temenan. Sing ora iso langsung nganut karo wong sing langsung. Niki carane. Terus timbul ana ijtihad wa taklid niku. Jadi Quran iki duduhake dalan sing lurus lilatihi aqwan. Kejaba nerangake nedake dalan sing lurus wayu basyiru lan bebunga Al-Qur'an al-mukminina ing para wong mukmin alladzina ya'maluna kang do ngamal sapa alladzina as-solihati ing pira-pira amal sing bagus. Wong sing do nglakoni ngamal sing bagus padha uga sing hubungan kalian Allah. Contone salat, zakat, poso, haji lan liya-liyane. Lan sing hubungan kali sesami gejang kaya nek muasyarah, muamalah, dagang lan liya-liyane. Annalahum sak temene iku keduwe mukminin ajrun kabira apa ganjaran kang agung. Apa ganjaran sing agung? Ganjaran sing agung iku swarga. Ganjaran sing agung swarga. Di ganjaran ku swarga niku lho. Wong Islam sing pangkate paling cendhek niki benjing teng swarga pikantuk pertamanan seluas perjalanan 1000 tahun. Niki kanggo sing paling cendhek. Niki diterangake tengene Jami' Shaghir. Inna adnal jannati manzilatan. Kawitane inna adna babul alif. Jami' Shaghir niku hadis himpunan Syekh Abdul Jalaluddin As-Sayuti. Jalaluddin As-Sayuti niku apal hadis kira-kira 100.000 hadis. Niku dipundhut, diabjad, terkumpul kira-kira kula pun ate maos 11.000 punjul sithik. Niku. Nah, abjad teh. Inna adna ahlil majlati an ahlil jannati manzilatan. Pangkat sing paling cendhek wong ahli swarga duwe pertamanan perjalanan seluas perjalanan 1000 tahun. Sampean kalkulasi ana pirang hektar coba mape piung kekee wong siji. Nang kono ana gedung-gedung sing indah-indah. Wong maca la haula bisan la haula wala quwata illa billah kanjen mingkunu zil jannah. Kowe maca la haula wala quwata illa billah pisan terus dadi gedung. Kowe nek sampean le maca ping 1000 gedunge pira? Pambayangake. Mulane pumpung sapa-sapa ngatang-atake zikir-zikir ngoten niku. Ya. Nah, terus pertamanane wit-witan niki pesene Nabi Ibrahim nalika Isra Mi'raj jeneng Nabi dipesen Muhammad engko nek bali ring bumi umatmu kandhane kon ngatah-ngatahke tanduran swarga. Kanjeng Nabi tertarik tanduran swarga niku napa. Tanduran swarga yaiku maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tanduran swarga. Sampan maca sedina ping 1000 tanemane penting pirang-pirang. Ngene iki. Ya ajrung kabira. kok disebut ajrun kabira? Kula genake nisan. Gedung swarga niku boto kenthenge mboten boto kentheng mayong, mboten. Ora boto kentheng ngethuk mboten. Botone mas loko. Iku gedung siji. Saman aji pira iku? Ana gedunge nganti 20.000 nung pira? Ajrun kabira tenan. Dadi pejaji sing nak donya komplit rak kalah karo gedung siji. Gedung siji rak kalah karo ajine donya. Mula ajrun kabira ganjaran sing luar biasa niki. Tapi wong ngendahake ngene iki angel kadang-kadang rasa-rasa. Mulane cara ngamal kudu sing pinter. Ngaji sing tenanan, gedunu, tasbih dipasang, kitab ngono. Malaikat niku mudah ngerti. Dingeti terus ejeh mutolaah. Dak ngerti nek ngantuk. Lah daru. Nah, tapi kadang-kadang wiridan, jane wis ngantuk tapi tangane ubah. Kan diteken, tangan ubah. Ngoten niku. Niki menjing ngoten tenan. Diganjarane pirang-pirang. Nah, dhewe ora keti ku mbatek ngantuk, apa mbatek mikir kan gak ngerti. Gak ngerti ati. Malaikat mboten ngerti atine manusa. Sing ngerti atine manusa Gusti Allah. Jadi kembatek kayak kena ngantuk, apa batek mikir, terus dia tekan batek, macam mana tak? Nah, niki ajrun kabira. Malah ni enak, wong Islam ni kau enak. Jadi ngantuk jinok masjid. Hati ni niat ikhtika. Wah, ganjaran ni mulai jam piro mau tek jam piro. Malaikat terselin nulis niki. Niki. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati lan sakmene wong akeh kang ora percaya sapa ladzina bil akhirati kelawan dinso akhirat dina kiamat ora percaya anane kiamat wong mati yo wis mosok balung ajur rip maneh niku pikirane mung ngoten niku ata jenama kaya nyiapake nyediake ingsun Allah lahum kanggo ladina layuk minun azaban alima siksa sing banget larane apa iku neraka. Neraka ku apa? Geni neraka iku panase iki sing paling enteng sing jahanam didu karo panase geni donya debel 70. Mulane nalika Nabi Adam nyuwun kangge matengake panganan-panganan dereng enten geni. Nyuwun dicikokake malaikat. Sangka neraka. Lenjikokake gegeden. Gusti Allah dawuh. Nek semono kowe lenjikok. Tangete kobong. Dicilekno, dicikokno sak cek kurma ya. Semono gede ini saya kobong langit gak dispundi lagi jikut dispundi masih jikutnya saya cek kurma tapi dicelup nak negok segera dicelup dikit ini sekarang dicelup nak segera oh, ngatas bengkale lagi tadi geni dunia ini mulanya diceritake pamane ana wong dicelup nang neraka. Neraka jahanam terus didokok geni donya, turu ngerek-ngerek. Sangko ademe. Padahal nang donya nek ana wong disiksa, diobong. Iku lha ngarani paling kejem. Mateni mbok dipateni leren diobong. Padahal iku paling adem. Paling adem. Dibanding karo geni neraka. Mulane bener azaban alima. Wa yad'ul insanu lan padha ndedonga njaluk sapa manusa bisyar dikelawan kaelekan ning awake dhewe. Doa ahu kaya oleh ndonga manusa bil khairi kelawan ngasilake kebagusan. Piye ngene iki lho maknane piye? Manusa urip ning donya. Niku kadang-kadang bejo, kadang-kadang ana sing cilaka. Cara wong mbut kae kadang ana sing untung, kadang ana sing rugi. Kadang-kadang kesehatane prima ning kadang-kadang ana sing awake ora kepenak terus. Lha niku modele manusa, iki diterangke teng Quran. Modele manusa nek swara sing nganti nemen. Niku nek ndonga timbang lara ngene alung mesisan ngendhat aku. Ngono. Elik ngono lho manusa iku nek ngomong. Kok ya Allah Gusti, mugi-mugi enggal saras Gusti kan apik. Timbang lara ngene ku alung ngendhat aku. Ngono itu. Ki wa ya'tul insanu bisyarri. Nek ndonga eleke banget. Mene aku mbok bandem watu aku lilo. Ngono iku barang. Iki nek ndonga lucu. Mulane ora oleh ndonga ngono ku ora oleh. Kadang-kadang lara untu. Sangka senut-senut. Wah. Timbang lara untu ngene kalau lara weteng. Lah malah untune sak waras wetenge lara neh. Salam dhewe ndonga. Ya muga-muga waras ngono lah. Kok malah njaluk tambah. Niki wayatul insanu bisa elik nul manusia. Sama aja muni apik wong dicebut elik ngeten rek. Elik niki manusia delek. Dadi nek lara untung ya muga-muga enggal waras Gusti ngono aja timbang lara wektu alu lara weteng. Kok lara weteng ditambahin alah ngene kalau jantunge misan alah. Walah tamlan. Niki ki manusia. Nah, kaya nek ndonga apik ya ngono, ya Allah Gusti muga-muga kelis sugih ngono ku. Sae, muga-muga kelis sugih. Tapi kedarung carane niki sing elek niku, ya. Kepengin kelis sugih ora reti dalan. Ora lati alilatih ya aqwam. Wah, cara mbut gawe nabrak-nabrak. Ya sugih tenan. Tapi ora ana barokahe. Sing saiki diarani KKN niku. Doa Allah. Mulanya disifati dari Allah. Wa kanal insanu ajula lan ono pewateke manusaku ajulan kesusunan. Kesusunan lho. Lagi apa calon menteri ngono kepengen rene di omah tingkat ngono. Lagi calon iku. Durung wis. Kan durung ditetepno. Lagi calon lagi calon ku sangenane ano to mobil e iki direncanakno kabeh kesusunan lho wong durung karoan dadi ngono kok engko li dadi lagak dilantik mati ra sida mana lha wakanal insanu ajula kesusunan niki dinas teng Quran kesusunan wakanal insanu ajula aku lan jenengan termasuk manusa mboten termasuk ya padha ngono. Cuma carane ana sing iramane bagus, ya kesusunan tapi ora kondo-kondo wong, tapi atine kepengin ngene. Nah niki akanal insanu ajula. Wa ja'alna al-laila ayatain wan nahara ayatain. Lan dadekake ingsun Allah ing bengi lan rina. Ayataini ing pertanda loro sing kanggo netepake kekuasaane Allah. Jaman riyin. Niki cerita. Sebabe kula mboten menangi jenengan mboten menangi. Gusti Allah gawe surya, srengenge, gawe bulan niku wadane sorote padha. Bulan sorote padha kali srengenge. Padha. Dadi rumen mboten enten wengi. Iki ceritane. Wah nek ngene iki manusa bingung le ngatur. Terus famahauna mongko mbusek ingsun Allah ayatal laili ing ayat tanda bengi mulane diusap. Sinar sing kaya matahari kanggo bulan diusap. Mulane bulan mboten gadah sinar. Sinar bulan niku sorotan sangka sinar matahari. Kula wangsuli malih, sinar bulan nek basa Arab nurul qamari. Nah. Nurul qamari, sinar bulan sorotan sangka matahari. Jadi bulan iki nek ora entuk sorotan ka matahari nggih putih. Bukti nih, nek ana bulan kerinan. Nek ana bulan kerinan, maka tak mboten nyorot. Sebab apa? Mergo mboten disorot mburi. Dadi sorote bulan ku pantulan. Ya, buah pantulan sangka sorote matahari. Bahasa Arab, Nurul Qamari Mustafadun min Dau Isyamsi. Cahaya bulan pantulan saking sorote srengenge. Dadi nek ora kesorot srengenge, bulan ora ndin nur. Ora ndin nur. Iki dawuh Quran, famahauna ayatal laili. Maksude napa? Bulan digawe ora semorot kok srengenge. Dimaksud supaya manusa saged istirahat. Nek waktu bengi nggo sare penak. Mergo ora semorot kaya srengenge. Wa ja'alna lan dadake ingsun Allah ayatan nahari ing tandha kanggo rina mubsiratan hale bisa kanggo ningali litabtahu supaya padha nyubrih sira kabeh. Nek ngene wektu rina fadlan ing loberan nek basa kuna anugrah mirabikum saking pangeran wa kabeh ben iso mbok ngombat gawe nek nyambut gawe rina dadi pemem mesin kepenak rina nyambut gawe bengi nggo sare istirahat. Nah kanggo cara mbambut gawe ku kadang-kadang jual beli langsung. Ning ana jual beli sing ora langsung. Ya. Kadang-kadang kita tuku setengah tahun. Saben sewulan aku bayar semene. Jadi ora kenceng. Lah bisane ngerti piye? Nek bulan karo srengenge padha semorote rina terus, ling itung piye? Nggae jam, masa iso? Ora ana jam. Isane ana jam mergo ana rina wengi niku. Amalane badane bulan diapus sorote wali ta'lamu supaya ngerti sira kabeh sebab bulan lan srengenge ada tesini na ing bilangane pira-pira taun wal hisabalan itungane waktu dingerti iki kowe bayar sebulan semene genap semene ana istilahnya ana sing tuku aku tuku kontan ana sing nganjuk. Nah niki niki diatur dening Allah kabeh mau kanggo kebutuhane manusa urip. Wakula syai'in lan ing sekehe perkara sing dibutuhake manusa. Sekehe perkara sing dibutuhake manusa urusan sembarang niki. Sing dibutuhake manusa urusan ibadah, waktu-waktune salat, haji, poso, zakat, lan urusan donya kanggo utang kabeh utang lan liya-liyane fasalnahu. Ngrinci nerangake secara rinci sapa insun hu ing kullasyai tafsila kelawan rinci tenan ganti sebab bulan lan surya. Nah niki kebutuhan mulo ngeten iki kita kedah syukur dateng Allah dicukupi papan sandang pangan lan sembarangane kita syukuri. Summa qala wa kulla insanin alzamna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amal mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa ali sahbihi. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.